أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk bersembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya, bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk kusuk, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Ilahi, di keheningan malam ini, di saat manusia menikmati tidurnya, di saat manusia terbuai indahnya mimpi, aku datang mengetuk pintumu dari seorang hamba yang fakir dan hina dina, yang sangat berhajat akan karuniamu. Malam ini aku datang mengetuk pintu rahmat dan ampunanmu, wahai Zat yang maha pemurah dan maha pemberi. Engkaulah yang selalu mengabulkan doa dan tidak pernah membuat perantara dan hijab antara aku dan engkau. Allah, malam ini bersimpuh di hadapanmu, paparkan kesah dalam jiwaku yang hanya pantas kuungkapkan kepadamu. Allah, terimalah display isi hati ini. Betapa lemah kekuatan diri hamba tuk taklukkan segala ambisi yang kutakutkan kepadamu tentang amal ibadahku. Terkotorkan oleh jiwa yang lemah tiada berdaya, yang kuatirkan diri ini tiada mampu memilahkan mana kesucian dan misi setoni. Jangan kau haramkan sedikit pun untukku keuntungan dunia ukhrawi.